sampaikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita mengkaji dan menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dari acara daurah yang sedianya cuma 2 hari, alhamdulillah bisa bertambah sampai 5 hari dan ditutup dengan tausiah dan nasihat dari Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahallahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada daurah ini bisa mengingatkan kepada kita fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan sabat dan istiqamah kepada kita untuk kita senantiasa bisa berpegang teguh dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian ikhwah sekalian jazakumullah, dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan dari apa yang di secara ringkas atau global dari apa yang disampaikan dari ceramahnya atau tausiahnya Syekh tadi, yang diantaranya setelah beliau mengucapkan tahmi dan taslim, kemudian beliau membawakan nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan untuk kita pentingnya tentang permasalahan dakwah, yang beliau membawakan dengan ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaikum min rabbikum, yakni ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan beliau juga menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa berita gembira dan juga sekaligus sebagai pembawa peringatan dan juga hakim yang memutuskan perkara umat Islam, yang kita diminta untuk tunduk kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai rekomendasi kepada umat ini dengan ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kemudian beliau menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jumlah dan tafsilan, secara global ataupun juga secara terperinci. Sebagaimana beliau di antaranya juga membawakan dalil wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang kepada kalian maka tinggalkanlah. Kemudian beliau juga membawakan ayat tentang ancaman dari mukhalafah akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya waspada, hati-hati orang-orang yang mereka menyelisihkan perintah Rasul alaihi salatu wasallam akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Maka al-haq adalah bersama al-kitab dan as-sunnah dari Nabi Rahmah yang beliau telah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa adhu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tentang wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, ini sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan juga sunnah para khulafaur rasyidun, karena sungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kemudian beliau membawakan tentang ijma di kalangan para sahabat adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun apa dari yang sudah para sahabat Rasulullah SAW adalah terbiasa bilim kali wa matayasar ala alaihi ummah, adalah tergantung dengan kemungkinan dan apa yang mudah pada mereka. Kemudian selanjutnya beliau, ini diantara mukaddimahnya, kemudian beliau membawakan tentang manhaj atau prinsip-prinsip manhaj salaf. Di antaranya yang pertama adalah hifdzul ilmi wa ta'zimuhu wa ta'zimu ahlihi wal mudzakaratu fihi. Yani menjaga ilmu dan mengagungkan kepada ahlinya serta mudzakarah, senantiasa mengkaji dan membahas akan ilmu. Kemudian yang kedua, dengan ta'liful kutub, dengan menulis buku-buku. Dan yang ketiga, dengan ilqal muhadharat, dengan menyampaikan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, dan juga nadawat, atau juga memberikan nasihat-nasihat. Ini diantara manhaj salaf yang beliau sebutkan dalam dakwah. Dan kata beliau, inilah cara atau jalan yang telah ditempuh oleh para imamatul dakwah dari umat ini. Kemudian beliau mengatakan, ini saya menghimbau agar ini bisa menjadi peringatan bagi saya pribadi, dan juga peringatan ini bisa memberikan barakah. Kemudian beliau mengatakan bahwa mengingatkan kepada kita, katanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada kita dengan diberi akal untuk kita mempelajari dan mengkaji akan agamanya. Fatabarakallahu sunul khaliqin. Kemudian juga tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau ini diutus kepada jin dan manusia sekaligus sebagai penyempurna. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita dengan menurunkan kitabnya yang telah menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam ini. Kemudian beliau juga menyebutkan, mengingatkan kepada kita akan akhir kesudahan dari kehidupan manusia ini, yakni beliau menyebutkan tentang sifat-sifat surga dan ahlinya, demikian pula sifat-sifat neraka dan ahlinya. Dan ini tempat kembali pertama bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah jannah baginya. Kemudian yang mengingkarinya atau berpaling darinya adalah neraka baginya. Nas'alullah salamal afiyah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada kita dengan sekian banyak perintah, dan juga melarang kepada kita dengan berbagai larangan. Maka barang siapa yang bisa mengerjakan kebaikan, tentunya tidak lain adalah dari karunia Allah dan kebaikannya. Adapun yang dia mengerjakan keburukan, maka itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kehidupan, adanya perintah kehidupan dunia ini dan adanya perintah dan larangan ini adalah untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik di antara kalian amal perbuatannya. Dan sampai kemudian beliau mengingatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts, wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang adanya hari berbangkit, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, sampai kemudian menjak lahir, dan ada yang diwafatkan sampai ila ardhil umur, sampai umur yang sudah tua, sampai umur yang radilah. Ini semuanya mengingatkan kepada kita tentang akhir kesudahan bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kita darun lil amal wa darun lit tijarah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk kita beramal, negeri untuk kita berdagang, negeri untuk kita berbuat baik, beramal yang saleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan darul jaza, yakni negeri merupakan negeri pembalasan, yakni negeri, yakni apa, darul barzakh wal akhirah, di alam barzakh dan di alam akhirat. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kita dengan apa yang itu adalah untuk kebaikan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kita dengan larangan-larangan yang semuanya itu akan memberikan madarat bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah merintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya dan juga mentaati ulil amri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah merintahkan untuk kita hanya beribadah kepadanya serta al-musamahah, juga al-musabaqah fi kullil khair, berlomba-lomba dalam setiap kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kepada kita untuk kita istiqamah, sabat dengan apa yang akan berikan manfaat kepada kita dari perbuatan dan juga perkataan kita. Kemudian beliau mengambil dalil dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, ayat. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna allah, rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada mereka para malaikat dengan memberikan tasliyah, memberikan hiburan, alla takhafu wa la tahzanu, supaya janganlah kalian takut dan jangan kalian merasa sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, istahyu minallahi haqqal haya an dahfadha ar-ra's wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkur al-akhirata wal bila wal an dahfadha ar-ra's wa ma batna wa ma hawa wal yadhkur al-mauta wal bila an istahyi min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al-mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinata al-hayati ad-dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya aw kama qala alaihi salatu wassalam. Yani malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Apa itu an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a? Supaya kamu menjaga kepala dengan apa yang dikandungnya, menjaga perut dengan apa yang dikandungnya, kemudian juga mengingat mati dan juga mengingatkan ujian, serta barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaknya meninggalkan zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia, kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang telah mengerjakan empat perkara ini, berarti dia sungguh-sungguh telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita setelah membawakan hadis ini, kunu min abnail akhirah, jadilah sebagai abnaul akhirah, anak-anak akhirat, wala takunu min abnaid dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia ini yang tidak beramal dan juga tidak ada ketaatan padanya. Ini diantara tausiah atau nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Adapun berikutnya adalah dengan asilah. Yang pertama, pertanyaan tentang asbabus sabat ala manhaj salafi, tentang sebab-sebab untuk kita bisa sabat dan istiqamah di atas manhaj salafi. Yang pertama beliau katakan adalah talabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i kepada ahlinya, yang mereka adalah mengikuti jejak para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian juga menelaah dan mengkaji, juga memberikan perhatian besar dengan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiyah, serta juga mempelajari akan Sirah Nabawiyah. Ini diantara jawaban beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua, taujihat atau nasihat kepada akhwat. Yang pertama mengatakan, maka bersyukurlah kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah berikan karunia bisa iltizam dengan agamanya. Kemudian hendaknya merealisasikan apa yang diilmuinya dari manhaj salafi, dari berhijab dengan hijab yang syar'i, dan juga menjauh dari rijalul ajanib, serta menjauh dari asbabul fitan, dari sebab-sebab fitnah. Kemudian beliau juga mengatakan hendaknya kepada para wanita ini, para akhwat al-muslimat ini juga sabat kokoh dan istiqamah untuk senantiasa iltijam dengan komitmen dengan syariatnya. Juga hendaknya senantiasa menyebarkan dakwah dari komitmen kepada hijab dan menjaga kehormatan dirinya, serta mentaati kedua orang tuanya, juga mentaati kepada suaminya, serta juga mendidik kepada anak-anaknya. Kemudian ini diantara taujihat beliau tentang kepada akhwat al-muslimat. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang hukum al-intikhabat, yakni hukum tentang pemilu. Beliau mengatakan bahwa pemilu itu hendaknya sesuai dengan siasat syariah, dengan politik yang syar'i. Hendaknya yang dipilih adalah seorang aqil dan seorang alim dan juga seorang hakim yang akan mengendalikan dan membawa umat dengan kendali yang baik, tidak dengan politik yang dipahami oleh orang apa oleh kebanyakan orang. Orang yang punya tendensi ala man dabba wa dab kepada orang yang semaunya sendiri, punya tendensi-tendensi yang lain. Kemudian yang namanya hakim ini hendaknya adalah dipilih oleh ahlul hal wal aqd, yang mereka ini adalah dari kalangan para ulama, agar negeri itu sesuai dengan cara islami dan sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Barangkali saya sedikit tambahi mungkin tafsilnya, silakan baca dari risalahnya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah sudah diterjemahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang thariqatul rujuk, yakni cara untuk kembali rujuk dari penyimpangan setelah dari penyimpangan dari manhaj salafi. Beliau mengatakan hendaknya dia memuji kepada Allah karena diberi karunia untuk bisa rujuk dan bisa kembali kepada manhaj salafi. Kemudian yang kedua, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia benar-benar shadiqan, kana shadiqan, kalau memang jujur ingin kembali. Kemudian yang kedua, hendaknya dia kembali kepada apa yang dulu pernah dijalaninya dari manhaj salafi, serta mempraktekannya manhaj salafi ini dengan praktek dan realisasi yang benar. Juga hendaknya dia istimrar fi talabin ilm, terus menerus dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia meninggalkan dan membuang apa yang ada padanya dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian kalau memang dia benar-benar bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat kepadanya. Sebagaimana beliau juga kemudian mengambil dalil di surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, al-ayah. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang nas-nas yang berkaitan pertanyaan berikutnya tentang nas-nas yang umum yang berkaitan dengan muamalah adul bidah. Beliau katakan bahasanya ahkamun nusus, hukum-hukum nas-nas tersebut adalah hukum yang umum, yang dari tahtaha juziyat, yang ada di bawahnya adalah bagian-bagian dari keumuman ini, ada bagian-bagian tersendiri, bagian-bagian dari nas-nas tersendiri. Maka dalam masalah ini ahli sunnah bisa diketahui dengan iltizam mereka, komitmen mereka kepada kita dan sunnah. Adapun ahlu nahwa bisa diketahui dengan perilaku mereka akan mukhalafatnya kepada nusus, kepada nas-nas yang syar'i. Kemudian untuk mengetahui itu semuanya juga harus dengan dalil-dalil yang ada padanya ahlu sunnah wal jamaah dalam menegakkannya. Kemudian juga ahlu sunnah wal jamaah jelas diketahui dengan perkataan dan juga perbuatan mereka. Sebagaimana demikian pula ahlul ahwa bisa diketahui dengan perkataan dan perbuatan mereka serta sikap-sikap mereka ala marri zamani wal makan, sepanjang waktu dan sepanjang masa. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzu, tidak dibolehkan untuk kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya tidak dibolehkan bagi seorang untuk memberikan bayangan atau menyangka dan menetapkan kepada orang dengan mengatakan bahwasanya naf-naf Alkitab tidak menentukan kepada ahlul bidah demikian dan demikian. Artinya di sini sepertinya perlu bayan ketika nas-nas itu umum, ketika mau ditatbi kepada khusus mestinya perlu bayan. Kemudian yang terakhir adalah tentang thariqatul da'wah. Jadi dalam pertanyaan yang terakhir tentang menyampaikan kepada orang-orang awam, menyampaikan ceramah kepada orang awam, di sini tidak lain adalah dengan beliau mengatakan dengan menyampaikan, dengan ta'lim, mengajari mereka akan al-haq dan akan sunnah, kemudian juga dengan menyampaikan apa yang telah dihabarkan kepada kita di Rasulullah SAW. Maka ini tidak termasuk qadah. Dan kemudian beliau mengatakan barang siapa yang menerima dari apa yang disampaikannya, maka ini falyahmadillah, hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menolak dengan apa yang disampaikan, maka bukan tanggung jawab dirinya. Ini ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh, wallahu taala alam. Barangkali kalau ada kurang dan lebihnya, karena ini juga terburu-buru, apalagi juga sound sistemnya kurang jelas tadi. Maka ini mohon diluruskan kalau memang masih banyak di sana sini kesalahan. Dan yang tentunya kita perlu murajaah kembali kepada rekaman-rekaman yang ada tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini ada sedikit ralat dari salah seorang ikhwah, dan di sini apa yang disampaikan oleh Ustaz Durkarnain dari beberapa mungkin kesalahan ucap sebut lisan, dan Ustaz Durkarnain juga mengucapkan terima kasih dengan apa yang disampaikan dari ralat ini. Maka ini semestinya demikian. Kalau memang salah langsung diingatkan. Ini dikatakan ini saya bacakan saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Afan ya Ustaz, ana mendengar di beberapa tempat pembahasan syarh sunnah Ustaz salah ucap. Wallahu taala alam. Yang pertama, Ustaz katakan perkataan Ibnu Taimiyah mencuci sepatu. Namun pada awal dan kesimpulan, alhamdulillah Ustaz katakan mengusap sepatu. Mungkin perlu diralat tentang perkataan Ustaz tentang perkataan Ibnu Taimiyah yang Ustaz katakan mencuci sepatu saat pembahasan hati makhluk berada di antara jari-jari jemari Allah. Pada awal dan akhir pembahasan, ini yang kedua, pada awal dan akhir pembahasan Ustaz mengatakan hati makhluk, namun pada pertengahannya Ustaz katakan hati Allah berada di antara jari jemari Allah. Wallahu ta'ala, Ustaz salah ucap. Kemudian yang ketiga, saat pembahasan masuk jannah karena rahmat Allah dan rahmat Allah didapat karena sebab amalan saleh, kebanyakan ini yang Ustaz ucapkan, namun terucap juga rahmat Allah karena sebab amalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terekam dalam kaset. Wallahu taala alam. Sepertinya Ustaz salah ucap dan tidak menyengajakan hal tersebut. Hanya saja saya khawatir kaset tersebar tanpa edit dan orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka, waliyadzu billah, mencari celah untuk menghantam, mencari-cari kesalahan Ustaz. Saya mencinta Ustaz karena Allah, semoga Allah menyatukan hati-hati kita dan memperbaiki hubungan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dan sekali lagi Ustaz Abdul Karim mengucapkan terima kasih dengan peralat seperti ini. Dan barangkali perlu seperti ini dan inilah ukhuwah iman yang semestinya. Wallahu ta'ala, demikian kemudian dari saya, barangkali kurang dan lebihnya dari apa yang saya secara global ini saya sampaikan, masih banyak di sana sini kekurangan dan kelebihannya, maka saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon juga diluruskan. Kemudian juga terakhir saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada ikhwah semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk huzur dalam daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas dan juga amal yang saleh, serta diberikan sabar dan istiqamah untuk senantiasa berpegang teguh di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang mulia ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada takmir masjid khususnya yang telah memberikan tempat dan ubur rambengnya untuk pelaksanaan daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan imbalan yang sesuai. Dan kemudian barangkali banyak kekurangan dan juga kurang kesalahan dalam acara daurah ini, tentunya kritik dan saran juga ditunggu. Mudah-mudahan pada pelaksanaan daurah-daurah berikutnya bisa lebih tertata, lebih rapi lagi, dan tentunya sesuai dengan apa yang kenyamanan dalam kita talabul ilm bisa kita dapatkan, dan kita lebih khidmah dalam kita mengkaji dan mempelajari dalam daurah ini. Itu dulu dari saya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam.